Positioning Indonesia, Hermawan Sulistyo. Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo memperkirakan peta perolehan suara bagi pasangan Jokowi Ahok dan juga Voke Nara dalam proses pemilihan gubernur DKI Jakarta putaran kedua pada September mendatang akan sangat dipengaruhi oleh arah dari suara-suara golput atau warga DKI yang tidak menggunakan hak pilihnya pada putaran pertama kemarin yang menurut data sementara jumlahnya mencapai 40% dari total jumlah pemilih. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, kemarin Bapak memperkirakan suara-suara golput di putaran pertama akan banyak masuk ke pasangan Jokowi Ahok. Nah, apakah ini menjamin kemenangan pasangan itu? Gini, yang lebih saya udah bilang dari awal bahwa problem utama Jokowi itu bukan menang. Menang mungkin dia bisa menang ya meskipun dengan perjuangan juga. Saya tahu persis itu jaringan struktural partai dan relawan-relawannya itu memang bertarung betul. Dan jangan lupa bahwa banyak sekali orang Jawa di Jakarta ini kalau dia nge-SMS-in atau dia telepon atau dia silaturahmi dari Solo ke sini itu jumlahnya juga banyak. Lebih besar daripada orang Betawi di sini gitu. Jadi simbol Jawanya itu udah benar. Nah, problemnya dia betul setelah terpilih. Saya membayangkan dua hal ya. Satu, hari pertama dia mimpin rapat di DKI nanti, itu dia akan didampingi Ahok, dan Ahok akan lebih banyak ngomong, lebih banyak dominan karena karakternya begitu gitu. Nah, lebih pede, lebih agresif, lebih ofensif, dan lebih ekspresif. Akibatnya bisa intimidatif bagi staff. Kenapa begitu Pak Her? Ya, itu Nah, jangan lupa bahwa Voke ini dari tahun 78 di DKI. Pada posisi sekda dan wagub, itu lebih dari setengahnya itu utang budi secara pribadi ditempatin di sini, jadi pejabat ini, pejabat itu, gitu. Jadi begitu mimpin rapat nanti, oh baik Pak, siapa, begitu, selesai bubaran, masuk ke ruang kerja masing-masing, pada bilang, emang lu siapa lu? Artinya apa? Nggak bisa diharapkan. Jadi nggak akan bisa jalan. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.